وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih dalam bab zakat. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim. Rawahu Ahmad. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW berkata, sadaqatul muslimin, yakni zakat kaum muslimin itu diambil dari tempat mereka biasa mengambil air untuk gembalaannya. Artinya ma'ruf para penggembala unta atau kambing seringnya punya tempat biasa, sumber atau semacam sumur. Di situ mereka bawa agar kemudian unta atau kambingnya ini minum di situ. Nah, tempat-tempat itu, sumber tersebut disebut miyah. Yang dimaksud di dalam hadis bahwa zakat itu diambil, artinya pemerintah dalam hal ini yang berwenang hendaknya mengutus orang perwakilan yang mendatangi para pemilik zakat, pemilik onta, para pemilik kambing, para pemilik sapi, untuk dilihat, dihitung, dan diambil zakatnya. Itu yang dimaksud. Wali Abi Dawud, di Abu Dawud lafadznya, la tu'khad sadaqatuhum illa fi durihim. Bahwa zakat mereka itu tidaklah diambil kecuali ya dari tempat mereka, dari rumahnya. Ini maksud tadi bahwa zakat itu diambil agar yang berwenang dalam hal ini pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah, kementerian agama misalnya atau semisalnya, agar tidak berkata misalnya, ya kita sifatnya menunggu saja, kalau mereka setor, mereka berikan zakatnya, ya kita terima, gak mau gerak. Enggak. Hadis mengajarkan datangi. Ini di bahkan Su'ad, Jubab, dikirim, diutus delegasi khusus resmi dari pemerintah, artinya orang-orang yang ditugaskan tentunya bawa surat atau apalah tanda pengenal, bahwa mereka ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, ngambili zakat ke desa-desa, ke titik-titik ternak yang orang punya kewajiban mengeluarkan zakatnya. Tu'khadhu la tu'khadhu as-sadaqat atau sadaqatuhum illa fi durihim. Durihim, kalau lafadz Abu Dawud, lafadz Abu Dawud fi durihim, dur itu jamaknya dar, rumah. Ini zakat itu diambil dari rumah-rumah mereka yang punya kewajiban berzakat, mengeluarkan zakat. Maka ini lebih umum sifatnya daripada lafadz Imam Ahmad. Kalau lafadz Imam Ahmad fi miyahihim, tadi miyah itu sumber mata air yang biasa dipakai atau didatangi oleh para penggembala, pemilik unta, kambing untuk minum binatang ternaknya. Kalau musnad riwayat Imam Ahmad lebih ke arah khusus zakat ternak. Tapi lafadz Abu Dawud rumah menunjukkan lebih umum, zakat diambil dari rumah mereka. Bisa itu zakat ternak telah lalu, sapi, onta, kambing, atau yang lain, zakat emas, perak, uang, dan yang lain-lainnya. Karena rumah lafadznya. Kalau air tadi urusannya binatang ternak. Maka lafadz Abu Dawud memberi makna lebih luas bahwa memang zakat itu diambil. Artinya hadis ini dasar dalil bahwa yang berwenang, pemerintah atau yang ditunjuk, hendaknya bergerak aktif mengumpulkan dan mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat. Berarti masyru' mengutus delegasi atau amil, petugas mengumpulkan zakat, itu disyariatkan. Disyariatkan, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula berarti mengajarkan yang ditunjuk ya hendaknya bergerak mendatangi mereka di desa-desanya, di kandangnya, atau bahkan secara umum tadi rumah-rumah orang kaya yang memang diketahui punya kewajiban zakat. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa syariat memberi kemudahan bagi pemilik harta, baik itu yang ternak maupun non ternak, tadi emas, perak, atau uang, atau yang lain. Diberi kemudahan dari sisi mana? Kalau seandainya dia diwajibkan ngeluarkan zakatnya, dan itu harta dia asalnya, dia keluarkan ontanya, kambingnya, sapinya, sekian persen dari hartanya, plus dibebani untuk datang ke pemerintah, ke pusat, Baitul Mal misalnya, atau apa namanya, yaitu beban lebih berat lagi bagi mereka. Kasihan, sudah uang harus dia keluarkan zakatnya atau ternak, plus dia harus berangkat dari desanya sana misalnya jauh, harus ke kota setor ke pihak yang berwenang. Itu juga memberatkan dan menyulitkan mereka. Makanya diberi keringanan, syariat memperhatikan ini. Mereka sudah cukup mengeluarkan zakat, itu sudah masya Allah, dihargai, dihormati. Makanya untuk masalah pengumpulannya pemerintah yang bergerak ngambil, jangan mereka yang setor, tapi ditugaskan pihak khusus oleh pemerintah mengumpulkan zakat-zakat mereka. Selain kalau dipasrahkan ke mereka, ini namanya manusia, bisa saja malas, bisa saja menunda-nunda, banyak alasan. Waduh, jangan hari ini, saya masih capek, besok saja, pekan depan saja. Waduh, ini jalannya rame, wah lewat situ macet, wah ini ada karnavalan, wah jangan ini itu. Banyak alasan untuk dia tidak menyetorkan zakatnya. Atau bahkan dibisiki oleh syaitan sampai pada akhirnya dia gak bayar zakat kalau itu dipasrahkan ke mereka. Tapi dengan pemerintah yang bergerak, alasan itu semua bisa terhindar, diambil oleh pemerintah, dikumpulkan, dibantu untuk diambili zakatnya. Dan itu yang disyariatkan. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah. Rawahul Bukhari. Wali muslim laisa fil 'abd shadaqatun illa shadaqatul fitr. Rasulullah katakan seorang muslim tidak punya kewajiban berzakat pada budaknya, begitu pula pada kudanya. Hadis diriwayatkan Bukhari. Di Muslim lafadznya, bagi seorang abad tidak ada zakat kecuali zakat fitrah atau sedekatul fitr. Di dalam hadis ketika Rasulullah katakan seorang muslim, lafadznya muslim, seorang muslim yang punya budak, punya kuda, maka itu tidak ada zakatnya. Yang Rasulullah katakan seorang muslim, budaknya, kudanya tidak terkena zakat. Apakah punya makna seorang muslim ini? Artinya punya makna begini. Apa berarti dengan hadis ini difahami? Apa berarti difahami, apa bisa difahami? Kalau dia non-muslim, kafir, apapun agamanya, tidak termasuk di dalam hadis, tidak terkena dari awal, dari asal, tidak terkena kewajiban zakat. Jawabannya tidak. Artinya tidak bisa difahami demikian. Begini, masalah memang ada sedikit perselisihan di kalangan ulama, yaitu orang kafir. Kafir dia belum Islam, belum syahadat. Dia dosa, itu jelas. Dia diazab, jelas. Diazab di neraka, dosa dia menumpuk setiap hari selama dia tidak bersyahadat. Selama dia tidak beriman, ya terus dia dosa dan diazab karena tidak imannya, karena tidak bertauhidnya, karena tidak syahadatnya. Ini satu masalah, selesai. Permasalahan yang kedua, dia sebagai orang kafir, apa juga dihukum, diazab karena tidak mengerjakan syariat-syariat Islam? Ini yang diperselisihkan. Dalam artian, dia kan kafir gak sholat, apa dia juga diazab karena gak sholatnya? Dia orang kafir gak zakat padahal kaya, apa dia juga diazab karena gak zakat? Dia Ramadan gak puasa, apa dia juga akan diazab karena gak puasa? Dan syariat yang lain semuanya. Kalau dilihat nusus dalam Quran ataupun sunnah menguatkan pendapat yang ini tadi, bahwa dia diadab, double adabnya orang kafir itu, ya karena dia gak beriman, gak syahadat, plus diadab juga karena dia tidak menjalankan syariat-syariat Islam. Terbukti di dalam Quran ketika penduduk neraka itu na'udzubillah ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian dijerumuskan, diadab di neraka saqar ini? Mereka jawab penyebabnya apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami diadab, dijerumuskan di neraka Saqar karena kami bukan orang yang sholat. Diadab karena enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dijerumuskan di neraka ini diadab karena kami tidak memberi makan orang fakir miskin. Diadab karena tidak menyantuni fakir miskin. Ini kan syariat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami diadab juga karena kami mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan, padahal itu rukun iman. Ila akhirih. Ayat menegaskan bahwa mereka diadab karena itu semua. Maka dengan itu lafaz muslim di dalam hadis tidak memiliki makna dalam artian ini hukum tidak khusus hanya untuk dia. Tidak ada zakatnya. Pada budak dan kudanya. Budak abdihi menunjukkan itu kepemilikan khusus untuknya. Bisa dia gunakan itu membantu dia di rumah atau di ladangnya, atau alhasil yang dia pakai untuk kepentingan pelayanan dirinya dan dunianya, kepentingannya. Budak yang dijual belikan, budak hamba sahaya, ma'ruf dalam syariat. Nah, yang kedua, farosihi. Faros, kuda yang dia pakai milik dia pribadi. Khusus. Mungkin itu dia tunggangi, mungkin dia pakai untuk berpacu, pacuan kuda, atau untuk berjihad, berperang. Yani yang jelas itu kuda-kuda milik dia. Semua itu tidak ada zakatnya. Di Sahih Muslim illa sadaqatul fitr, kecuali zakat fitrah pada budaknya. Artinya dengan demikian seorang muslim kalau dia punya budak, dia diperintah untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi budaknya. Ini kamu sekarang, kalau misalnya 2,5 kilo zakat fitrah, kamu sama istri 5 kilo, kamu punya anak 2, 5 kilo, 10 kilo berarti. Plus kamu punya budak 1. Maka kamu yang mengeluarkan zakat fitrah untuk budakmu ini. Maka kamu keluarkan 12,5 kilo. Itu yang dimaksud hadis. Bahwa seorang budak tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah. Itu pun dikeluarkan oleh tuannya karena budak enggak punya harta. Dia enggak memiliki apa-apa, semua milik dia, milik tuannya. Bahkan dirinya sendiri milik tuannya. Boleh dijual belikan. Nah, hadis menunjukkan tadi jelas tidak ada zakat pada kepemilikan pribadi seorang muslim, baik itu budak atau kuda. Kuda menunjukkan ini secara umum. Secara umum berarti termasuk di dalamnya kuda-kuda ternak. Ya, ini dia gembalakan, dia ternakkan kudanya layaknya sapi atau unta atau kuda atau apa kambing. Dia gembalakan, dia punya 100 kuda misalnya. Ya, dia gembalakan, dia ke sana banyak rumputnya daerah sana. Ke sana ratusan kudanya. Sama seperti kambing tadi. Berapa zakatnya? Tidak ada zakatnya. Padahal kalau mau main akal-akalan, jauh lebih berharga dari kambing. 40 kambing kena 1 kambing zakatnya. Kambing paling seekor 2 juta. Kuda. Kam. Dan kuda secara umum, Rasulullah katakan. Bahkan kalaupun itu kuda yang kelas dan harganya, Masya Allah. Salah satu ikhwah beli kuda dari luar sana, anaan, masih anaan, masih muda, dia beli dengan harga 55 juta. Anaan, masih muda, belum bisa apa-apa. 55 juta satu ekor. Kif kalau dia punya 100, berapa nilainya? Menunjukkan agama gak bisa diukur dengan rasio. Gak bisa dengan akal-akalan. Rasulullah tentukan kuda gak ada zakatnya, selesai. Lu kambing murah kok kena? Ya Rasulullah tentukan demikian, mau apa kamu? Terima saja, taati. Dan itu di sisi lain keringanan dari syariat, menunjukkan gak semua harta orang diwajibkan zakatnya. Terbukti ini jauh lebih berharga, gak diwajibkan zakat padanya. Kalaupun dia punya 1000 ekor kuda, gak ada zakatnya. Nah, rahmatnya syariat. Maka setiap harta yang itu untuk kepentingan pribadi mereka, untuk layanan pribadinya, manfaat pribadinya, Allah tidak wajibkan zakat pada barang-barang tersebut. Dengan demikian, serupa dengan dalam hadis, kalau hadis Rasul sebutkan kuda, budak, semakna dengan itu pula harta benda kepemilikan pribadi untuk manfaat dia. Misalnya perabotan rumah tangga, mebel, sofa, lemari, meja, dan yang lain-lainnya juga kadang berharga sangat, Masya Allah. Kadang orang beli mahal. Kalau dihitung satu lemari bisa seharga 10 kambing. Satu lemari. Belum lagi dia punya mungkin apa, lampu hias, dia punya bupet, dia punya kitchen set, dia punya ini, dia punya itu, mahal. Harta semua itu. Nah, kalau semuanya dihitung, semuanya harus mengeluarkan zakat, akan teriak dan keberatan orang. Syariat makanya memberi keringanan, enggak semuanya orang diwajibkan zakat padanya. Semacam dengan itu ya, perabotan rumah tangga pecah belah. Dia mungkin punya apa? Cangkir, gelas, piring, mangkok, ada merek-merek yang Masya Allah. Apa mereknya? Enggak tahu saya. sangu atau apa yang cukup, masya Allah, mahal harganya. Yang jelas gak ada zakatnya, karena itu untuk kegunaan sehari-hari, dia butuhkan untuk kemaslahatan hidupnya, layaknya kuda sama budak tadi, sama. Nah, begitu pula mobil, dan untuk kegunaan dia, dia pakai sehari-hari, kerja ke sana kemari, anak antar anak, istri. Mobil masya Allah harganya, dia punya mobil itu harganya 1 miliar mungkin. 1 miliar kambing 40, kalau 2 juta cuma 80 juta. Kalau 2 jutaan misalnya. Nah, ini mobil 1 miliar. Enggak ada zakatnya. Berapa saya keluarkan zakat mobil saya? Saya punya mobil 3, enggak ada zakatnya. Kalaupun mobilmu 10. Masing-masingnya seharga Alphard, seharga Rubicon atau apa namanya yang mahal-mahal, enggak ada zakatnya. Pakai aja alhamdulillah. Itu kepentingan pribadi untuk kemaslahatan hidup dia, dia pakai, dia gunakan. Nah, maka demikian setiap yang dimiliki orang, yang dia gunakan untuk kepentingannya, tidak ada zakatnya secara umum, kecuali perhiasan emas perak. Dan itu ada dalil khusus karena ada dalilnya. Orang menyimpan tentunya seringnya wanita perhiasan, dia punya gerang keroncong, dia punya cincin, dia punya anting, dia punya kalung, liontin, dia punya ini itu, maka ada zakatnya. Selain itu tidak ada zakatnya. Yang ada pada orang atau dia gunakan. Hadis pula berarti binatang-binatang ternak yang dipergunakan untuk kepentingan orangnya, maka juga tidak ada zakatnya. Dia punya onta, seringnya onta atau sapi. Dia punya sapi puluhan atau ratusan, tapi semuanya digunakan, yang ini untuk bajak sawah, disewakan, yang itu untuk ngangkut barang misalnya, yang ini untuk misalnya dikerjakan, dipekerjakan ini binatang olehnya, maka tidak ada zakatnya. Makanya telah lalu syarat terkena zakat pada binatang tadi, onta, kambing, sapi, ketika itu sa'imah, sawa'im, digembalakan. Dia enggak diapa-apakan, dia cuma digembalakan, dilepas di situ, dicarikan rumput sebelah sana. Enggak dipekerjakan binatang-binatang ini. Ini yang kena zakat. Adapun kalau dia pekerjakan, dia punya sapi untuk bajak, dia punya unta untuk, oh di Arab sana ma'ruf, unta dipakai sampai sekarang untuk ngangkat-ngangkat barang, untuk kuat dia, narik dan semisalnya. Alhamdulillah kalau itu digunakan berarti kan manfaat untuk orang seperti mobil tadi. Maka tidak ada zakatnya. Tergantung binatang ini diperuntukkan dipakai bagaimana olehnya. Wa an Bahaz ibni Hakim an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallam fi kulli sa'imati ibil fi arba'in bintu labun la tufarraq ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina la yahillu li ali muhammadin minha syai'. Dari Bahaz ibn Hakim, Rasulullah SAW sebutkan pada onta yang digembalakan sa'imah setiap 40 bintu labun, dan telah lalu rinciannya, la tufaraku ibil an hisabiha, tidak boleh onta itu dipisahkan dari hitungannya supaya enggak kena zakat, dan telah lalu. Man a'taha mu'tajiran, barang siapa yang mengeluarkannya atau memberikannya, mengeluarkan zakat yang wajib bintu labun di setiap 40 ekor, mu'tajiran, artinya mu'tajiran mengharapkan pahalanya, dia keluarkan zakatnya dengan mengharap pahalanya, Rasulullah katakan falahu ajruha, maka dia akan dapati pahalanya. Artinya kalau dia mengeluarkan itu bukan mengharap pahala tapi riya misalnya, atau ingin dipuji orang atau dianggap orang derma dan semisalnya, atau dia mengeluarkan tapi karena takut dari pemerintah, jadi gak ada niat supaya dapat pahala, gak ada niat ini ibadah baginya, tapi karena takut dari pemerintah atau hukuman dari pemerintah, maka dia keluarkan zakatnya, dia gak dapat pahalanya. Sebatas cukup dia dianggap telah menunaikan kewajiban. Pahalanya dia gak dapat, karena dia gak niat untuk mencari pahala dengan mengeluarkan zakat ini. Waman mana'aha, tapi barang siapa yang menahan, gak mau mengeluarkan zakatnya, maka kita paksa ambil zakat itu plus sebagian dari hartanya. Artinya di sini penguasa, pemerintah dalam hal ini yang memimpin, berhak dan boleh. Hadis mengajarkan boleh bagi pemerintah mengambil paksa zakat dari orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, ditahan. Padahal diketahui bilang kena kewajiban zakat, ya gak mau ngeluarkan. Maka pemerintah dengan alatnya, tentunya dia punya polisi, dia punya tentara misalnya, boleh dengan paksa diambil zakatnya. Dia punya 122 kambing, ya diambil 2 kambing darinya, dipaksa. Nah, kalau dalam hitungan orang-orang jahil, orang bodoh akan mengatakan itu gak sesuai dengan hak asasi manusia, itu pemaksaan kehendak. Ya harus dipaksa memang. Orang kalau gak dipaksa gak akan baik untuk kebaikan dia. Bahkan yang teriak-teriak gitu kadang juga memaksa tanpa dia sadari. Manusia ini kadang harus dipaksa untuk kebaikannya, harus dihukum untuk kebaikannya. Dan itu ma'ruf dalam kehidupan sehari-hari tanpa manusia sadari. Banyak. Contoh, kamu gak pakai helm, ditilang sama polisi. Dihukum. Gak pakai sabuk, padahal untuk kebaikan kamu sendiri. Bisa saja orang bilang, ngapain sih ditilang, dihukum. Kalau jatuh, misalnya gagal otak, mati, ya dia sendiri yang rugi. Ngapain polisi harus susah-susah nilang, hukum gini. Untuk kebaikan dia. Melanggar lampu merah, misalnya, kan bisa celaka dia. Manusia perlu dihukum, perlu dipaksa untuk kebaikan dia. Banyak sekali. Orang gak mau bayar iuran. RT misalnya, iuran bulanan atau apa. Gak mau bayar, harus dipaksa sama RT-nya. Terkadang bentuk pemaksaannya didenda. Bulan depan kamu bayar sekian, kena denda sekian karena sudah 3 bulan kamu gak bayar. Dipaksa semuanya. Hukuman. Demi kebaikan mereka. Alhasil kembali kepada hadis, diambil paksa oleh pemerintah. Plus Rasulullah katakan sebagian dari hartanya, sebagian dari hartanya ini sebagai hukuman bagi dia karena menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jika kalau itu harta emas atau uang misalnya, dihitung berapa zakatnya, kena zakatnya 20 juta misalnya. Sudah diambil 20 juta dari dia. Ini uangmu 20 juta, kami ambil. Ini zakat. Karena uangmu jumlahnya sekian, maka zakatnya 20 juta ini ya, 20 juta kita ambil. Pemerintah ini yang dimaksud. Pemerintah ngambil 20 juta, plus karena kamu nolak dari awal, kamu gak menyerahkan, kamu berusaha menahan dan mempersulit, hukuman dari kami, kami ambil sebagian hartamu. Diambil tergantung ijtihadnya pemerintah, selama tidak memberatkan dan ini, misalnya dihukum, diambil lagi 3 juta, 2 juta, atau disita motornya, mobilnya, tergantung pemerintah. Itu apa yang diambil lebihan itu? Hukuman. Makanya Rasulullah katakan, fa'inna akhiduha wa syatra malihi. Kita ambil paksa zakatnya, plus sebagian dari hartanya. Plus ini tadi sebagai hukuman. Hukuman berupa harta. Diambil hartanya. Orang kan cinta sama harta. Ya kumpulkan dengan susah payah. Harapannya, hikmah dengan dari ini, agar tahun depan dan berikut-berikutnya dia gak akan mempersulit. Begitu dia tahu waktunya keluarkan zakat, dia akan keluarkan zakatnya. Nah, ini ketika yang dihadapi adalah perorangan, individu. Nah, ini tentunya pemerintah gampangannya, misalnya kalau di Malang ada wali kotanya atau bupati misalnya, ke bawah dia tahu orang-orang kaya di kotanya, fulan, fulan, fulan, gak mau mengeluarkan zakatnya, kirim pasukan sana, ahli zakat tadi ngambil plus hukumannya, dipaksa. Seperti ini penyelesaiannya. Namun jika yang menolak mengeluarkan zakat, tidak mau bayar zakat, adalah kelompok besar, massa, satu daerah, satu suku, semuanya kompak sepakat, kami gak mau mengeluarkan zakat. Maka diingatkan oleh pemerintah, bertakwalah kalian kepada Allah, gak boleh demikian, demikian. enggak mau tetap mengeluarkan zakatnya, maka mereka wajib diperangi oleh pemerintah. Pemerintah akan kirim pasukan untuk memerangi mereka. Dan itu yang terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang enggak mau lagi bayar zakat. Sementara mereka banyak, suku besar. Kirim pasukan oleh Abu Bakar memerangi mereka. Karena zakat syiar Islam yang nyata, yang syiar besar, partnernya sholat. Berapa banyak ayat tegakkan sholat, tunaikan zakat, sholat, zakat, sholat, zakat. Ya, penting di dalam Islam. Naam. Demikian kewajiban atau ketetapan dari Rabbuna, dari Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan ini tidak halal sedikit pun itu bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ahlul bait, keluarga SAW yang ada garis keturunan dari Rasul SAW, tidak boleh bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Mereka adalah Banu Hashim, keturunan dari Bani Hashim, atau sebagian lebih memperlebar Bani Abdul Muttalib, masuk pada kategori keluarga Rasul. Ahlul Bait adalah Bani Abdul Muttalib. Disebutkan demikian karena zakat harta kotor, untuk membersihkan harta seorang muslim maka dikeluarkan zakatnya. Itu harta yang tidak bersih, karena mungkin saja namanya manusia, saat dia mengumpulkan, saat dia kalau itu perdagangan atau semisalnya, mungkin ada sesuatu, ada kedustaan, ada penipuan sedikit banyak, yang tidak disengaja, yang ini itu tercampur itu dalam hartanya. Makanya supaya dibersihkan dari itu semua, dikeluarkan zakatnya. Harta yang enggak bersih. Maka yang demikian tidak patut bagi Rasulullah dan kerabat beliau. Enggak pantas bagi Rasulullah dan karib kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.